Semarang, Ngayogyakarta, tiwas wis sayang mung dianggap kanca. Justru yang paling goblok jadi kiai. Maka kamu yang goblok insya Allah jadi kiai. Termasuk ini panitianya berpotensi jadi kiai. Goblok kiai ini gak dikasih kopi. Kan goblok. Itu malah ekeh-ekeh. Kalian berdua itu seperti Alfamaret dan Indomaret. Berdekatan sih, tapi gak pernah jadian. Nagita, Aurel, Lesti, idolanya Pak Bernardi. Lu cinta Luna. Kita sambut dengan lagu La ilaha illallah. Pak Bernardi ya? Pak Bernardi. Piri mentul-mentul. Soalnya pelawaknya aku kalau yakin sesok mesti melebu surga. Amin. Amin. Yang cangkemnya mampir neraka. Weh, jisong ngadek tak? Lumpuh kopi ya. Ngadek kok, Dad, ngadek kok. Soalnya kau harus ngadek, tak ilah liat. Ngenyai halus. Iki hengki lanang opo wedok. Pengen wedok operasi di Thailand. Cewek neng cowok kuwi biasanya setia. Apa sih? Suka titiknya aja. Ngerti kuncine bojo galak lah. Bojo galak kuwi kuncine tawakal lan sabar. Ngopo kok sesuk tulisane ning kene? Ana kepanjangan nih. Apa? Aja single iki susu. Ye! Lah kok iso wempu iki piye? Nyenyek aku emosi aku. Emosi aku. Aku emosi. Eh, duit jangku. Eh, sapa? Mawur jare. Aku seneng nih apa gini suhu nyapa? Tiga ini tau gini banyak orang yang otaknya menjadi salah gara-gara TikTok. Amin diketuk susunya dibuka malah direkam ini. Hai ini guys susuku guys kelingan ragu nasi wonten linge pak kok kering aku bapak sopok sudah pernah ke domba dek? Tapi jangan direbuk di sini. Tidak boleh. Oke deh cedek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka apa? Dalam rangka ulang tahun SMK PGRI PGRI Petruk Gareng rebutan intip PGRI 2 Ponorogo, yang saya dengar katanya Bapak Bupati alumni sini, benar gak? Oh salam, STMJ ST sudah tua masih jomblo STMJ. Serta para hadirin Gus Miftah Lovers yang berbahagia, nona cantik jualan jamu, jamu diminum terasa mengkudu, meski kita jarang ketemu, yakinlah cintaku hanyalah untuk dirimu. Mohon perhatian, saya semalam pengajian di Jombang, ada 10 jamaah yang kecopetan. Tolong tetap waspada, karena saya selalu mengatakan sebaik-baiknya tempat ada jeleknya, dan sejelek-jeleknya tempat pasti ada baiknya. Kita memang berkumpul di tempat pengajian, tapi semalam subhanallah saya harus berjalan 400 meter, badan serasa termutilasi, rambut dijabak, susu dicetol, bokong dijawil, kaki saya semuanya luka-luka mergo tidak-idak sepatunya banser dan lain sebagainya. Maka saya selalu mengatakan, copet itu kok goblok? Gobloknya di mana? Kenapa yang dicopet dompetnya? Coba dicontoh, Gus Miftah itu dilokalisasi ketemu para begenggek, posisinya juga sebagai copet. Tapi apa bedanya? Saya dengan copet-copet itu bedanya satu. Copet itu yang dicompet dompetnya, sementara saya sama begeng yang saya copet hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompetnya, dompet lainnya pun pasti akan diberikannya. Nyoh. Soalnya apa? Yang dicopet hatinya. Nah, malam hari ini kita berkumpul dalam rangka nyopet, tapi nyopet dengan terang-terangan. Nyopet siapa? Nyopet ridhonya Allah. Kita minta, kita menarik perhatiannya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara berkumpul, melantunkan tahmid, melantunkan tahlil, takbir, dan solawatan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu-satunya baper yang saya sarankan adalah baper dengan Rasulullah, baper dengan Allah. Jangan baper dengan pasangan. Kalau kamu dibaper dengan pasangan, hati-hati, siap-siap kecewa. Makanya kemudian ada istilah Semarang ngayuk Jakarta, tiwas wis sayang mung dianggap kanca. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Tunggu bawang kliru merico, tiwas wis sayang ditikung karo kanca modar. Iki yo ngono pengajian kon baper karo Gusti Allah mangan cah. Cangkeme pantesan matengmu gede le. Gue ra nyimak pengajiannya Gus Miftah. Gus Miftah sering mengatakan cowok yang perutnya besar biasanya manunge cilik lah. Ya awakmu maka Bapak Ibu rahimakumullah, kejadian seperti semalam itu nyuwun sewu sampai bocah kula sing melu ngaji niku lho, si Mas Andri ini, aibune ilang Pak. Karena saking banyaknya orang yang datang ikut pengajian. Saya di satu sisi bersyukur, berarti wong seneng ngaji. Tapi di satu sisi, oh, ternyata juga banyak copet. Tapi itu mengajarkan kepada kita untuk optimis. Optimisme itu apa? Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah. Sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Maka jadilah pribadi yang optimis, jangan pesimis. Saya dulu sering punya contoh begini ya. Hari ini banyak orang pesimis, termasuk mungkin anak-anak sekolah kita Pak. Maka izinkan karena ini anak-anak sekolah, saya ngasih motivasi anak-anakmu. Siswamu kira Pak? 2600. Saya dulu termasuk orang yang disepelekan di sekolah. Orang underestimate, insecure dengan saya. Saya insecure karena saya minder, karena kita diremehkan. Tapi mohon maaf, orang-orang yang kemudian berpotensi diremehkan itu akan menjadi orang besar. Contoh nih, Kanjeng Nabi itu diremehkan tapi dia jadi orang besar. Maka kalau hari ini kalian sekolah merasa diremehkan, yakinlah akan jadi orang besar. Amin. Tapi saya goblok Gus, dulu satu kelas yang tidak belajar ngaji cuman saya. Tapi satu kelas yang jadi kiai cuman saya. Loh. Dulu kawan saya kuliah, semuanya rajin kuliah, saya dianggap paling goblok. Tapi ternyata apa? Justru yang paling goblok jadi kiai. Maka kamu yang goblok insya Allah jadi kiai. Hidup orang goblok. Amin. Termasuk ini panitianya berpotensi jadi kiai. Goblok kiai ini gak dikasih kopi. Kan goblok. Atau mungkin di PGRI gak ada jurusan perkopian kali ya. Luar biasa. Sing nyuguh satpam. Oh, bukan satpam. Oh, taruna. Kalau cewek taruni gitu. Taruna. Penegak. Itu malah ekah-ekah itu. Kalian berdua pacaran gak? Pacaran? Kalian berdua itu seperti Alfamaret dan Indomaret. Berdekatan sih, tapi gak pernah jadian. Iya. Yeah. karena mereka berdua beda keyakinan. Yang cowok yakin mau, yang cewek yakin gak mau. Apa sih? Kamu tahu gak bedanya Degan sama kamu? Mbak siapa namanya? Mbak? Oh junior, junior. Oh junior. Junior tahu gak bedanya Degan sama kamu? Degan mengandung vitamin, junior mengandung anak kita. Iya. Yeah. Jodoh, jodoh. Silakan kembali junior. Kalau jodoh pasti ketemu ya dok. Di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Merongos, merongos. Nah, tapi apa? Jangan sampai kemudian pandangan kecil orang kepada kita menjadikan kita pribadi yang insecure, minder. Saya bilang begini, bangsa ini kemudian punya pengalaman sejarah menjadi bangsa yang minder. Kenapa? Efek dampak impact dari penjajahan Belanda dan sekutunya 350 tahun. Melahirkan generasi yang insecure, underestimate, minder. Saya kasih contoh. Saya tidak rasis Pak, ya, tapi ini fakta di lapangan. Mohon maaf kalau dibilang rasis, tapi ini sekali lagi bukan rasis. Coba Anda lihat, betapa kita menjadi bangsa yang minder. Kita itu kalau ketemu orang bule, mindset kita mengatakan apa? Ini orang pintar. Padahal banyak orang bule itu yang goblok. Tapi otak kita mengatakan ini orang pintar. Nyatanya, saya banyak mengislamkan orang dari Australia, dari Jerman, dari Belanda, dari Amerika. 2021 setelah saya ceramah di gereja Jakarta Utara, satu keluarga dari Amerika masuk Islam. Satu keluarga dari Belanda, keluarga ateis masuk Islam. Kita saat selama ini berpikir, oh, lak wong bule iki mesti pinter, sing kondo sapa? Bule goblok iki ya oke. Apa meneh bule kambing? Oh, bule, bule, bule. Masih berani makan kambing, Pak? Oh, masih. Kambing itu insya Allah tidak ada efek samping, adanya efek depan, Pak. Makanya biasanya kalau bapak-bapak makan kambing penyakitnya mah. Masuk kamar, mamah, mamah. Iya. Yeah. Masih kuat, Pak? Tenane. Ini beliaunya ini subhanallah usianya kolonial tapi seleranya milenial. Iya. Yeah. Ini ke atas jenderal, ini ke bawah kopral. Yeah. Pak sinten namine, Pak? Bernardi, kaya merek bakso Bernard. Semoga Pak Bernardi panjang umur. Saya berpesan Pak Bernardi ini orang baik, tolong jangan dikubur sebelum mati, oke? Okay? Kalau lihat orang Cina, nyuwun sewu, otak kita mengatakan apa? Ini orang kaya. Begitu di hadapan kita ada orang Cina, otak kita itu secara otomatis mengatakan ini orang kaya. Coba Anda lihat ngopo kae. Coba Anda lihat orang-orang di bank itu nyuwun sewu. Begitu Anda masuk teller bank, yang masuk orang Cina sama yang datang orang Jawa. Mohon maaf. Mereka insecure. Ala wong Jawa iki duwe apa? Orang Cina, mohon maaf, datang ke bank gak bawa apa-apa, mereka yakin ini kuat bayar. Tapi kalau yang datang orang Jawa, bawa sertifikat BPKB kadang-kadang dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena otak kita secara otomatis mengatakan kalau ini orang Cina biasanya kaya. Padahal wong Cina kere iki yo akeh tak kandhani. Coba Anda ke Kalimantan. Itu Singkawang, bener Pak Benat ya? Itu orang Cina jual gorengan biasa. Orang Cina ngamen biasa itu. Apa Pak? Manol, manol ki apa? Oh nguli, desa banget bahasamu manol. Ini bahasanya desa banget, aku rapan kan aku kaya ini artis. Yang paling parah apa? Mohon maaf, kalau ketemu orang Arab, otak kita apa? Ini orang suci. Apalagi orang Arab pakai jubah, pakai ubul-ubulan dasi putih, kayak sprit mumprok. Ini orang suci. Makanya apa? Saya dulu pernah ngajak jamaah umroh. Begitu masuk di kota Madinah, turun di bandara Madinah, dia kaget. Begitu kakinya mendarat di Madinah, dia mengatakan apa? Oh, kok di sini banyak Habib ya? Karena tahu dia kalau orang pakai jubah, dasi diubel-ubel kui, Habib. Padahal mohon maaf, kalau di Indonesia orang pakai jubah dianggap orang suci, di Mekah, Madinah, di Jeddah, nuwun sewu, sopir truk juga pakai jubah. Orang ke kebun kurma juga pakai jubah. Pelayan toko juga pakai jubah. Nunggu WC yo pakai jubah. Tapi mindset kita mengatakan apa? Ini orang suci. Sehingga kemudian apa? Hari ini banyak orang, mohon maaf, tertipu dengan penampilan. Maka seolah-olah kalau kiai itu harus pakai kopiah, harus pakai jubah, harus pakai putih-putih. Coba Anda lihat Pak, saya malah jarang pakai putih-putih. Karena saya punya prinsip, putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Buktinya apa? Tai lalat menyenangkan, panu putih tapi menyedihkan. Ayo, pilih jadi tai lalat apa jadi panu? Orang kabeh, oh kamu salah. Orang itu kadang-kadang harus menjadi tai lalat. Tapi kalau tai lalat placement-nya pas, tempatnya pas, itu akan menjadi menarik. Contoh Ita Purnamasari. Kenapa dia dikatakan cantik? Karena identik dengan tai lalatnya. Tapi mohon maaf, kalau toh kemudian kamu jadi tai lalat, jadilah tai lalat pada tempat yang pas. Umpamane ning dhuwur bibir ning isor mata, ketok ayu. Wis dadi tai lalat ireng manggone ning dhuwur silit. Sapa sing delok gitu? Oh, namun yang dua silet Pak Bro. Kita sering tertipu dengan penampilan. Oh kalau kiai harus begini-begini. Saya orang yang cuek dengan penampilan. Bagi saya, ustadz, ulama, kiai itu tidak harus diidentikan dengan penampilan yang bagaimana. Ya mohon maaf Pak, selama ini saya dibilang Gus Minta itu boys, terlalu keren sebagai kiai. Loh, cinta adep ini beda. Kalau saya kayak besok ini saya harus berangkat ke Jakarta, saya ada pengajian rutin dengan para artis. Artis-artis yang itu pengajian saya itu siapa? Aura Kasih, Vicky Su, Nagita, Aurel, Lesti, dan yang paling terbaru idolanya Pak Bernardi, Lucinta Luna. Ruang kono ketoke ayu benon jajal lho apa ya aku kenal pot matamu kenal pot gila. Jangan kemudian apa kita menjadi orang yang underestimate. Tuhan menciptakan kita dengan potensi masing-masing, termasuk kamu yang sekolah di SMK PGRI. Mungkin orang mengatakan ah neng SMK ini pengen jadi apa tuh. Coba dengarkan anak-anakku SMK. Saya selalu punya quote seperti ini. Bukan di mana kamu sekolah, tapi bagaimana kamu sekolah. Saya dulu ketika masuk IAIN, kawan-kawan saya UGM bilang begini, Gus, kuliah kok neng IAIN, gue pengen jadi apa? UGM bro, dia bilang. Nyatanya mohon maaf hari ini, hidup saya dari IAIN lebih enak daripada anak UGM. Artinya apa? Bukan di mana kamu sekolah, tapi bagaimana kamu berproses. Gak penting di mana kamu sekolah, tapi bagaimana kemudian kamu sekolah. Banyak orang yang berangkat dari tempat kecil justru jadi orang besar. Contoh, kita belajar dari seorang Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian dilihat dari penampilannya, Pak Jokowi kalah dengan calon yang lain. Bahkan orang mengatakan Jokowi ingah-ingih. Kalau kemudian dilihat dari gelarnya, ini insinyur kehutanan. Apa nyambung masuk ke dunia politik? Tapi mekanismenya Allah itu berbeda dengan pola pikirnya manusia. Lah manusia itu mohon maaf, sering mengikuti hawa nafsunya bukan hati nuraninya. Sesuatu yang sebenarnya buruk di pandangan Allah, tapi baik di pandangan kita. Tapi sebaliknya, sesuatu yang sebenarnya baik, kita anggap buruk, yang buruk dianggap baik. Saya kasih contoh ini Pak. Ada burung terbang tinggi. Kemudian jatuh. Begitu jatuh, di kubangan. Dia merasa kedinginan karena kubangannya penuh air. Datang lewat di atas kubangan seekor kerbau. Dia mengeluarkan kotoran tepat di atas burung yang jatuh di kubangan. Burungnya mikir, sial, sudah jatuh tertimpa teletong tangga toh Pak, teletong. Sudah jatuh tertimpa teletong. Dia merasa sial, kenapa? Kena kotoran. Tapi setelah sekian lama dia merasakan teletongnya memberikan dia kehangatan. Orang percaya Pak, teletong kayak anget tak kadang. Orang percaya jajalan gitu loh. Makanya dulu saya ketika dinyak, mirtake Gus telek, aku rapopo. Saya lebih bangga menjadi telek, saya lebih bangga menjadi tai. Kenapa? Sejelek-jeleknya tai, gak ada orang yang berani menginjak-injak tai. Loh, mesti dihindari Pak itu. Akhirnya kemudian apa? Sejurus kemudian, datang seekor kucing. Kucingnya membersihkan si burung dari kotoran dijilati. Sehingga burungnya berpikir, wah, ini pasti kucing akan menyelamatkan saya. Tetapi apa yang terjadi? Begitu burungnya bersih, justru dimakan oleh kucing. Pelajarannya apa? Kotoran kerbau yang menurut dia jelek justru memberikan kehangatan. Kucing yang datang seolah-olah sebagai pahlawan justru memakan si burung. Makanya Allah mengatakan apa dalam Al-Quran? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Niscaya kamu akan membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan niscaya kamu akan mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Sama anak-anakku di sekolah. Mungkin peraturan-peraturan sekolah enggak ada yang mengenakkan bagi kita. Tapi yakinlah bahwa peraturan-peraturan itu pasti ada kebaikan untuk kita. Cuman mohon maaf Pak, kalau bikin peraturan yang jelas jangan ambigu apalagi ambivalen. Saya dulu kuliah di IAIN, saya sering terlambat. Dosen saya marah, Miftah gak boleh masuk, kenapa kamu terlambat? Tak jawab, mohon maaf Pak dosen, gak ada kata terlambat dalam belajar. Mudar dosennya, ayo toh. Singkat cerita Pak Bernard, ujian. Saya pakai sandal jepit, masuk kelas, dekannya datang. Saya ingat betul waktu itu Pak Abdullah Fajar, dekan saya. Kebetulan saya NO, dekan saya Muhammadiyah. Saya diusir dari kelas, Miftah kamu keluar. Kenapa Pak dekan? Kamu pakai sandal, coba kamu baca peraturannya. Udah, saya akhirnya keluar Pak. Sampai luar kelas, peraturan saya baca, mahasiswa ujian tidak boleh pakai sandal, titik. Gak ada kewajiban pakai sepatu berarti. Pemahaman saya, kalau mahasiswa tidak boleh pakai sandal, gak ada terusannya, berarti apa? Gak ada kewajiban pakai sepatu. Sandal saya lepas, saya ke tong sampah cari kresek, sandal saya ganti kresek. Saya masuk kelas, kresek-sasrek, dekannya datang lagi, kamu menghina saya ya Miftah? Kenapa Pak Dekan? Kamu gak boleh pakai sandal, kenapa kamu pakai kresek? Coba Bapak baca lagi peraturannya. Mahasiswa ujian tidak boleh pakai sandal. Gak ada kewajiban pakai sepatu. Akhirnya saya pakai kresek. Dekannya merongos cangkemnya. Jadi itu kan ambigu. Makanya seharusnya kalau bikin peraturan, mahasiswa ujian dilarang pakai sandal, wajib pakai sepatu. Sekarang yang lagi rame adalah sandal jepit. Sandal jepit. Tapi mohon maaf, sudah saya klarifikasi ke kantor polisi. Itu himbauan. Orang berkendara dihimbau tidak menggunakan sandal jepit. Karena kalau terjadi insiden dan kecelakaan, bisa lebih parah dibandingkan pakai sepatu. Jadi gak ditilang. Mungkin polisinya ketakutan kalau naik motor, ibu-ibu pakai sandal jepit. Kenapa? Karena kalau ibu-ibu ditilang, ibu-ibu berpotensi menjadikan sandal jepit genaku icangkeme polisi gitu. Mungkin itu tujuannya. Karena ibu-ibu kan tahu sendiri Pak kalau berkendara, the power of mak-mak. Retengi wa belok tengen, goblok gitu. Wong ya teko iki. Ya melu guyu gitu. Biasanya jilbabe pink. Saya diseringil, aku mau gue kancane. Begini, percel kuntet rene oleh, percel kuntet, ayo nyanyi oleh, biar nih. Joko tingkir ngombe dawet sing tak pikir mung nganggo cawet. Iso ngendang ra iso nyuling, iso nyawang ra iso nyanding, iso nyawang ra iso nyanding. Merongos, merongos. Percil di bucahe. Shalawat Nabi Muhammad. Makanya sekali lagi anak-anak ya, tidak penting kamu di mana sekolah, tapi bagaimana kamu sekolah. Coba ingat-ingat quote-nya Gus Miftah. Orang yang niat belajar dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Santai wae. Percil modale cangkeme iso sugih. Ini kok percil. Kita sambut dengan lagu La ilaha illallah. La ilaha illallah. Iki puntet ya Allah rupane. Gila Hegi, Hegi iki salah mlebu neraka, sing mlebu neraka silite dhisik. Hei, siapa nih sih le? Le. Okay. Nama apa? Kok kembarannya jenengan Pak Binat di rumahnya kode gitu ya Allah, Pak Binat. Jadi yeah. Tuan sewu, Bapak Ibu, Benjang, tuan yang percil ini bentuknya gini gila. Ini sih gawe sekolah le. Oh ngaten. Oh Pak, sam jenenge Birnat. Pak Pirngadi ge. Birnadi. Piri mentul-mentul. Pirngadi. Sehat Pak Pirngadi ge sepuntene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah bah. Gini. Wadah kados ngeten le ya ponorogo lan pengajian wadah kok jarang ngundang aku ya. Iya cuma nuwi lho, ra oleh ngono kene. Nggih nggih. Alon-alon. Nggih nggih. Kok ngerti sesuk tanggap neh. Nggih. Amin. Sebab kula iki kalih pelawak niku seneng. Soalnya pelawak niku kula yakin sesuk mesti mlebu surga. Amin. Amin. Ning cangkeme mampir neraka. Sing buri gak penak. Oh, yo enak to, Hek. Ya cangkeme mampir neraka penak yo. Ya udup tok ngono. Ke antara jarak neraka karo swarga ki adoh. Dadi lambemu modot gelem kowe selawase. Aku malah pilih neraka. Lho, iso sugih ning kono. Neraka sugih piye to? Dodol es ki bae. Matamu dodol es. Lah ning PGR iki kono jurusan arsitek mboten? Oh. Eh, mesin body repair. Apa ku? Dandan-dandan, Pak. Oh, dandan-dandan. Dadi metu kok kene dadi bengkel. Ya, dadi anu le, ono arsitek. Pripun? Jadi ono cerita kuwi penghuni surga karo penghuni neraka yeah. Pengen saling melihat dan mengunjungi. Jadi penghuni surga penasaran karo seksone neraka, yeah. Penghuni neraka penasaran karo nikmat di surga. Yeah, yeah. Akhirnya disepakati bikin kesepakatan bersama penghuni surga gawe jembatan separuh, penghuni neraka gawe jembatan separuh. Jadi nyambung ning tengah. Ceritane apik. Akhirnya apa? Setelah disepakati penghuni neraka wis gawe jembatan separuh. Tapi jembatane saka penghuni surga ora dadi-dadi. Akhire penghuni neraka bengok-bengok, "Eh, wong surga, ngapa jembatane ora mau bangun?" Akhire penghuni surga jawab, "Aku ora iso bangun wong pemborong ning kono kabeh." Wah, percaya. Neraka iki sugih-sugih. Lah iya pemborong ning pemborong ning neraka, kowe gelem ning kono. Rosok uripmu ning kono. Engke nek golek swarga kange. Lah dadi pemborong ati bangun dalan kudune 5 cm mung 3 cm. Lah wesi sing kudune ukurane 12 dadi 8. 8. Kula kuwi pengajian ning daerah ning luar Jawa lho. Kok pintu dalane elek banget. Supir sing jemput aku ngomong ngene, "Mbah nyuwun sewu nggih, niki dalane rusak mergo niku lho trek-trek gandengan sak piturute." Tak jawab, "Kowe salah." Lho salah pripun? Sing rusak dalan kuwi ora tergandengan tapi mobil mewah. Dia penasaran kok sakit bah, soalnya apa? Duit sing kudune nggih bangun dalan dikorupsi pejabat itu ku mobil mewah. Iya, wong elek malah dikeploki lho wong itu. Kleru barang iku. Kan wong dikeploki pengen ngerokok korupsi yo. Lah ngawur ngene. Percil karo kuntet iku selawase urip ora bakal iso korupsi. Kok sakit? Korupsi apa? Ngisi ning PGRI amplope ora jelas. Korupsi. Ki piye to, Mus? Mus apa? Kang Mus. Lah kula aku jelas. Aku kan grup kene. Grup Pak. Kenapa aku ke grup ndi? UST. UST ki sapa? Niku lho. Wek, MC. Ya Allah lemune yuk. Seawak kok bokong kabeh to SS. Sae lho, Mbak. Apa ki jenenge ngono? UST. UST sak komplit niku matur Mbak nuwun, Bu. Ya ampun, kopi karo teh rada gulone. Niki nyoto, Mbak. Ndune keri, kopi metak ambil ademe kaya es lho. Ya Allah, sedingin hatimu. Kopi anyar matamu ademe kok ana anyar. Ibu-ibu tolong belajar dari kopi. Tetap hitam dan pahit, tidak harus putih dan manis untuk dicintai. Iya. Ruwakno wong wedok-wedok kuwi aja cerewet ta labene. Diomongi nyecret ta wong wedok iki. Ya sadurunge ngaji terus ki. Mas Percil nyanyi Joko Tingkir. Ayo le, nyanyi le ngadek le ra apa le. Loh, jumeneng mboten lho. Ngadek apa le? Siap kelas le. Kowe iso ngadek ta? Lumpuh opo ya? Genak mlaku kok kene sampeyan ya ora penak. Iso ngadek apa ora? Aku iya. Takone iso seneng Mas Percil ngadek apa lungguh? Itulah Pak Binati perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Ngadek le. Kondet ngadek. Sik le sik. Ngadek. Oh alah. Ngadek rodet ngadek kok. Jalan kau wis ngadek bagi lah kalian. Aja lesu. Nenyek halus. Lah kaya roh dhewe ta, wis iso ngadek le, apa kene iki lumpuh kok piye genah aku kene ngono ya iso. Sewu lho, Mbak. Sak grup ne paling ganteng iki kula kiai. Alah, alah, apa raine katarak sing nyawa. Iki kok menawa? Kok rumah sing ngomong sapa awak ganteng? Lah rek sopir-sopir lho. Sopir-sopir. Najane seberapa, Kakak? Sik-sik le, kowe mbiyen Joko Tingkir inspirasine apa? Dia tangen niku lho nadane mon selawat. Oh, selawat. Sunatullah gitu ya. Nggih. Asal kan pada biasanya ono-ono sejarahe. Tapi ono satu lagu yang paling saya enggak suka. Napa, Pak? Judule Hoak. Lagu judule Hoak. Napa, Pak? Kok penyanyi ra ngerti lagu judule Hoak? Mboten wonten. Ono. Hati senang walaupun tak punya uang. Hoak tak kandani. Sopo sing kondo? Nggih, nggih. Ono meneh lagu judule Setruk. Iki yo. Ono. Sing pundur. Oh, lagu judul ono. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi Setruk. Oh, Setruk. Nggih nggih nggih. Semanut ta. Nadane mari coba. Joko Tingkir. Kuwi apa aku sing nyanyi? Lho, Pak. Iki melu-melu wae. Melu-melu wae. Ora usah melu nyanyi. Sing nyanyi loro. Eh, sing nyanyi loro pegere ra kuat ngamplopi malah nyanyi bareng. Betul ngono. Sing ngono. Bisa wae kita ngono anu. Sing ngono ra mungkin melu. Oh, itu lho. Joko Tingkir ngopi. Masa wan? Jadi sopo. Eh, kono gak usah kene. Pocok iki pocok. ST bae, ST bae, ST, ST, ST. Ngombe tenti ngakurane ngombe ne yo. Ngombe pisan rene gulone. Kopi adem. Piye to Pak Usi? Ben gak dik anu yo, ben gak diterusne yo. Ha iya ta. Manganu ya apa rasa terus nih asin rasane yen sekolah ning kene wae asin rasane ojo dikuyu sekolahan kene gurune ayu ayu kuwi ngono senenganku. Ke pasar beli sukun belajar kudu sing tekun. In, ya poras. Ya. Ada tupai mangan kelapa. Bisa tercapai cita-citanya. Bisa tercapai cita-citanya. Hegi hegi hegi. Nenek koper bo ada uya. Lambi goblok aku parian yo nyo sing kabeh ya liyanya mana enek enek apa ngomongan yang telah enak tak ya cok cengkel mending ini ngomongan helikopter ono teri di pangan kode iki hengki lanang apa wedok enek kodok ning tengah ratan pengen wedok operasi ning Thailand ngawur aku ada nyapa biaya ayo jajal kowe terus langsung lagu nih enek koper lo ada uya tak support kok lo kok malah kok rumah sakit helikopter go momot tanpa helikopter ki larang nyapa helikopter momot uya lo helikopter saya tak takut lagi ngomong helikopter helikopter kan apa nih balik-balik fungsi balik-balik ke tiga apa mumbul nih orang mumbul nih gravitasi ya salah balik-balik helikopter kan fungsinya untuk pendinginan sore lah nganti mandek penumpang karo pilote mesti kemeringet tak ada iya ini helikopter laning jero gerah helikopter nek ning jero gerah ya pengin pinter ayo sekolah tembien buah kates buah pepaya pengin sukses sekolah SMK PGRI 2 kata-katanya oke tamatan kuliah kuliah ini Universitas Perekonomian Industri Lokal. Bocah kuwi lho seksi. Nggih. Oh, to. Singkatane napa, Pak? Universitas Perekonomian. Perekonomian Industri Lokal. UPL. Ning kono UASIN. Eh, Mas, sekolah sekolah ning UPL. Tipe-tipe gorengan kopi. Gorengan kopi diseret sapi. Nggih. Amit-amit bocah saiki durung ngicep wis wani ngeloni. Ngancan ngetren. Sapa kuwi? Bocah PGR. Ora, utuh. Tapi sing biyen. Kok sing ditutup sing saiki. Niku bisa iki seneng ane ngaji kami ngono lho sebeneri bocah diri bocah ponorogo ayu makasih emang lo cak merongos ya gua tolong mbak jangan lupa bahagia kalau lupa sini aku bahagiain ya kalau gak ada apa oleh jangan kamu menggapai cita-cita, tapi gapailah wanita yang setia. Iya. Apa arti setia kesetiaan? Tungguin cemaske setia gitu. Kesetiaan ni apa? Setia ini ya orang ditinggal ninggin. Bukan itu bro. Apa? Engki? Susu tak ikoni bro ikut susu. Kalau cewek sing setia, setia kui opo. Apa arti kesetiaan? Setia itu cinta banget. Oleh yura kok apa? Tidak terpisahkan. Sayang. Setia, cewek itu setia. Cewek neng cowok kui biasanya setia. Suka titiknya aja. Kok tekan kono? Aku jan gumun karo wong wedok-wedok, mesti ning ngarep dhewe ya, Dan. Yo bener. Bener sing apa? Ya jarane apa bener kuwi? Hah? Kambine loro. Kuwi siji. Wong wedok lagi siji. Loro. Kok loro piye? Dhuwur sitok. Terus golek ana dhewe. Kok sitine kan dhewe. Jadi iki kan oleh kenapa kadhe ngomong wong wedok? Nggih, pripun, Mbak? Karena kan sebenarnya memang tanggung jawab pendidikan terbesar yaitu pada seorang ibu. Oh, ngaten nggih. Maka ada kalimat begini. Kalau kamu mendidik seorang laki-laki, kamu hanya mendidik seorang saja. Tapi kalau kamu mendidik seorang perempuan, berarti kamu mendidik sebuah generasi. Melo sak kuat-kuate wong lanang tetap kalah kuat karo wong wedok. Mbok tenan. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani membawa seorang madu. Bener apa enggak? Bener. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ogan lebah untuk membawa seorang madu, sebotol madu. Sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu, betul? Bener. Aremmu tak kandani. Allah kuwi. Wong encil. Kuwi berarti wong wedok luwe kuat saka wong lanang. Buktine wong wedok gunung loro iso dibopok dhewe. Niku, Bang. Saestu lah ngoten niku. Maka tanggung jawab terbesar itu pada seorang perempuan. Keberhasilan seorang Musa menjadi orang besar itu tidak terlepas dari didikan seorang Siti Asiyah. Padahal Siti Asiyah itu bojone sapa? Asiyah, bojone Firaun. Firaun. Nggih. Kowe ngerti sejarah Musa? Musa niku. Zaman Nabi, zaman Firaun, kuwi lak gawe undang-undang. Benar-benar. Undang-undangnya adalah siapapun bayi terlahir dalam keadaan laki-laki bunuh. Bedanya dengan zaman jahiliyah, bayi perempuan bunuh. Bunuh. Kenapa zaman jahiliyah bayi perempuan bunuh? Karena perempuan dianggap boros. Maka pateni, sakjane aku bener. Wong wedok iki mati wae kain kafane lanang karo wedok kandel. Wedok. Mati e sih boros, apa meneh urip tak ada. Iya. Ngono lah ra tetu kok nek skin care nyecret ta lambene wong wedok-wedok. Kuwi penting. Terus, Mas. Ya bener ta? Nggih. Karena aku ditanya, Gus, ada enggak kriteria suami jahat? Ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Lho, bangane dadi wong lanang sing jahat. Tapi aku pesen karo wedok iki siji le. Mbok sing dirawat ora mung raine termasuk sikile gitu. Raine wow, sikile ya Allah. Kaya ngono kuwi. Menjijikan. Menjijikan. Bener. Untunge bojoku ora ngono. Oh, ora apa. Bojone ayo. Nek iki lho bener kuwi lho. Oh bojomu meromas nek. Mbok pamerane kene. Iso apa? Jangan ngajar. Bojoku ora meromas. Lah nyapa? Kuwi ginsul. Ginsul lagi 24 ora padha ae to, Tet. Ya ora apa-apa, Tet. Bojo iki lak merongos urung kuliah wis duwe gelar. Napa? MSc. Merongos sak cocote. Sabar, Dik. Lah singkat cerita, yeah. Kalau zaman Nabi Musa, zaman Fir'aun, yeah. Okay. Kuwi sing dipateni bayi lanang. Karena menurut dukune Fir'aun, yeah. Bayi lanang kalau dia dibiarkan akan menjadi kompetitornya Fir'aun. Oh. Maka nyuwun sewu. Wong iki kan biyen gaweane golek dukun, kuwi kan sejamane Fir'aun senengane golek dukun. Mila kok ana wong ponorogo percaya karo dukun, jangan-jangan putune Fir'aun. Sapa jenenge Bernardi umpama? Contoh. Yo rasa emosi. Rasa emosi. Lah, singkat cerita, Mbok Nesi Musa, nggih. Kuwi krungu kabar iki, lah bayi lanang kudu dipateni. Nggih. Maka apa yang dia lakukan? Kemudian dia membawa Musa bayi dihanyutkan di sungai, dikenterke ngono lho. Oh, dikenterke. Karena dia khawatir dibunuh sama Fir'aun. Qadarullah atas takdir Allah. Bayinya ternyata justru mendarat di belakang kerajaan Fir'aun. Alah-alah ceritane. Berarti kali ini meluntir ngene. Meluntir. Ditemu karo bojone Fir'aun jenenge Siti Asiyah. Lah nyuwun sewu, dibawa pulang ke kerajaan Fir'aun ngamuk. Pateni. Bojone protes, "Ojo, Mas. Undang-undange sing mau pateni kuwi bayi sing mau goleki." Iki bayi ini moro dewe. Ojo mau pateni tak openi wae. Delalah Fir'aun manut karo bojone. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah laki-laki kalah karo wong wedok. Ceritane kuwi gara-gara Fir'aun kalah karo bojone. Jadi nyuwun sewu sak gagah-gagahe Fir'aun kalah karo bojone. Apa meneh Bernardi. Tetep remuk tak ada kita. Uwe melakukan umum. Nggih, Pak. Retos sangat niki akhir. Makane sejarah yang membuktikan ya. Nggih. Dari dulu ora ana critane wong lanang ki iso nglanang alah wong wedok. Soale Adam yo kalahe karo Hawa, Fir'aun kalahe karo Siti Asiyah. Itu sejarah membuktikan. Tapi yo nyuwun sewu memang ujiane wong lanang milih bojo galak. Ngerti kuncinya bojo galak lah. Ngerti ya? Nyanyi isi sor. Kuncinya sor. Kuncinya apa? Kuncinya apa? Kuncinya apa? C. C. Salah. C. Bojo galak. Wih kuncinya tawakalan sabar. Geng. Itu biasa wih. Rasa enggak. Ini raiso wih. Rasa. Pokoknya lah anu bojo galak sabar wih lah. Sabar. Sabar itu matasin apa buatan bak? Rono. Sing diwates mongkota ke diri. Ke diri. Itu panggonan. Oh panggonan ya. Jangan rumah di tenanan. Ini seling. Lah. Akhirnya Musa bisa jadi gede. Kenapa? Karena didikan seorang perempuan. Oh. Artinya apa? Keberhasilan seorang anak itu salah satunya faktor kuncinya adalah seorang ibu. Maka kenapa dikatakan al-ummu madrasatul ula? Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kesalahan orang tua kita hari ini di mana, Cil? Begitu anaknya dilebokke sekolah kaya ning PGRI kuwi, ibunya seolah-olah sudah lepas tanggung jawab. Wis tak pasrahke sekolah, tak pasrahke pondok. Ibunya sudah leha-leha saja. Ini berarti apa? Seorang ibu lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik. Hei wong wedok, rungokno kupingmu. Rungokno we. Mila kisahe wong wedok sesuk sing paling abot salah sijine apa? Tentang pendidikan seorang anak. Makanya dulu secara spesial pernah saya bahas, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Jangan hanya dianggap sebagai dalilnya anak, tapi juga dalilnya seorang ibu. Surga ini anak tergantung kelakuan seorang ibu. Karena faktanya banyak kelakuan ibu orang nyurga ke anak-anak. Anak dipasrah ke pembantune, aduse anak pembantune, ngeloni anak pembantune, ngeloni bojone pembantune. Apa? Sekarang satu di kasus. Yeah. Anak kucing bingung karo macan. Kelakuan anak kucing melu kucing apa dadi macan? Macan. Macan. Ayo. Anak macan bingung kucing. Kelakuannya kaya kucing. Anak kucing bingung asu. Umpamane. Umpamane. Wis wis tak aja nesu umpama. Wis iki mung umpama. Mesthi kelakuane dadi kirek, Pak. Apa nama? Lu kirek karo asu dadi ne bajingan. Bajingan kok dudu ngaku ya, Kak? Mboten mriki. Mong ngene aku. Aku kok. Lah artinya apa? Kalau kemudian anakmu semua pendidikan dan kebutuhannya kamu pasrahkan kepada pembantu, maka hilang sifat seorang ibu, justru yang muncul sifat seorang pembantu. Dan ini problem. Jangan semuanya dipasrahkan kepada pembantu, sampai kadang-kadang nyusui lo kayaknya pembantu nih. Nah, iya. Umur 3 bulan pasrahke pembantu, mbok ini neng di arisan, sosialita, goes, senam, senam. Walah yuyu, koyo esti, satu, dua, ngopo to titi. Yo senam ki yo senam, tapi jangan melupakan tanggung jawabmu sebagai orang tua. Lah, gedene anakmu itu seharusnya apa? Secara psikologis itu harus sama dengan ibu, jangan sama dengan pembantu. Maka kemudian apa? Begitu anak mlebu sekolah, kewajibane wong tuwa apa? Siji, karena sekolah kudu wadirhamun, kudu ana ragate. Yeah. Lah ora ana ragate ya cilaka le pengajian panas soalnya ora ana kipas angine. Yo maklum anggarane cekak kok. Yeah. Nggih. Kowe panas ra? Ha to? Panas iki pas angin kok. Nggih. Iki tanggo sesuk ning akhirat tak hisap sisi Bernardi delok wae. Neh, kena kena ping papat bareng tak hitung iki mau. Ping papat sampe watu. Bang Bir, nanti. Ya kita doakan ya Pak Bernardi panjang umur ya. Amin. Jadi orang sedih nanti Pak Bernardi hidup sendiri ya, insyaallah. Urane batu re. Ya ora apa-apa, udah seneng kok. Nggih. Kasih gadah bojo, Pak. Asik. Oh, bujuk. Oh, bujuk ayo. Luar biasa. Acara pada malam ini disponsori oleh Pak Bernardi. Bujune ayo. Ayo. Oke. Ketanya Pak Bernardi ini pecel lele. Napa, Pak? Penggemar cewek lemu-lemu. Kowe ngopo meneh cah kowe iki? Hei, aku ki njaluk ki pasangin ra njaluk aku goblok. Panas rek. Oh, Kundet. Kenapa nih? Kunda jalur beda. Beda. Sumpah, beda. Kok mbaknya beda karo sing mau? Loh, oh iya OSIS. Ngapa OSIS kayak tulisannya yang gini? Ayo. OSIS kayak ngapa tulisannya yang gini? Ini langsung misalnya OSIS kan di situ, Mbak. Oh, panggungnya itu meriku. Panggungnya itu meriku. Tulisannya sakit diwocok. Diwocok. Ngapa kok yang gini? Ngapa orang yang gini? Apa yang gini? Apa yang gini? Ngapa yang gini? Lagi. Soalnya OSIS. Ada kepanjangan nih. Apa? Ojo singgol iki susu. Alah, kok iso wempuk iki piye? Ora sambung genah nih. Gila, mikirnya orang OSIS ku. Orang OSIS kepatinnya organisasi siswa intra sekolah. Aku diapal ya, aku biar calon ketua OSIS kok. Ini orang dadi. Mereka terlalu pinter. Matamu ngono iki. Nyenyek aku emosi, aku emosi aku. Aku ya Pak Sis, Sis, Sis. Eh, Sis, Sis. Yu, gagak. Aja nyenyek ngono yu. Aku dinya aja ya. Aja, aja. Eh, kuwi dalmu. Eh, sapa? Mawur saya ini. Kan cukup apa nadi te. Sabar, sabar. Nyantai mah nyantai, nyantai. Ngaji apa tukang. Lah, kamu cekeme atos. Kon mau nyantai, nyantai. Kon, kon. Kon, kon. Bayar lu tak tolong dijane. Iya, iya. Lah, disitulah mohon maaf, keberhasilan pendidikan seorang anak itu sebuah sistem. Sistem dari siapa? Dari orang tuanya, gurunya, dan anaknya sendiri. Wong tuane duwe peran, gurune duwe peran, anake duwe peran. Kewajibane anak, kewajibane bapak ibu nyekolahke anak. Kewajibane guru mulang. Kewajibane anak belajar. Begitu anak belajar guru mulang, wong tuane support sistemnya apa? Siji golek keragan di anak-anake, loro ndongake anak-anake. Jangan lepas tangan. Deloken, wong iki lak lepas tangan mesti tiba. Contone wong numpak sepeda, numpak motor. Kalau lepas tangan mesti berpotensi jatuh to. Maka aja gaya lepas tangan. Apa? Oh, modele wong kene golek sekolah gratisan. Yo ketok rupane kaya kotak infak. Sekolahmu bayar? Oh, sekolahku bayar ya. Bayar gratis. Bayar ya. Wis sing kon bayar sama Benardi. Sana sana sana. Sana sana. Oh, beliau mengatakan, Jin, gimana? Mutu itu tergantung harga. Oh. Padahal sing ngomong rupanya enggak bermutu. Aja omong we. Aja omong keneh we. Aja omong, Pak. Aku yang omong rawan. Iya, kaya kuntet lo mutu, bermutu. Mutu, ini bermuka tua. Iya, Pak, Cak, grup yang tua awak muto. Ini sebuah sistem. Sistemnya apa? Orang tua, guru, anak. Sekarang pertanyaannya begini, Bapak Ibu. Didikan sekolah itu baik, didikan orang tua baik. Tapi kenapa kadang-kadang anak tidak baik? Kita melupakan satu lagi lingkungan, namanya apa? Lingkungan pergaulan. Nah, sing kula takutne iki. Nah, itu pun Mbak Niku. Nah, lingkungan pergaulan. Niku nyuwun sewu kepala sekolah nggih, Pak Benadi. Kemarin survei terakhir 37% pelajar di Jawa Timur terpapar paham radikalis dan intoleransi. 37%. Aku langsung ngelus dodo. Dodone bojo kula. Ya Allah. Lah ngene, Pak, kok ngene cepet. Lah mosok mosok dodone rondo lah ya ora to. Nggih, nggih. 37%. Ini artinya apa? Jangan sampai guru hanya bertugas untuk mencerdaskan anak, tetapi tidak melindungi anak dari paham-paham seperti itu. Maka saya sepakat dengan Presiden Jokowi. Dia mengatakan apa? TNI Polri, tolong awasi WA grup para istri, jangan sampai ngundang ustadz radikal sehingga istri-istrimu terpapar paham radikalis. Aku maunya sewenang, bener Pak Jokowi. Tapi tak pikir-pikir nih, lucu. Pertanyaan nih, apa wani wong lanang ngawasi HP ini wong wedok? Sing ngono kuwi wong wedok ngawasi HP ini wong lanang. Peraturan ini wong lanang kuwi imam, wong wedok kuwi makmum. Imam kuwi ngatur, makmum kuwi diatur. Ya. Tapi ning Ponorogo malah makmum ngatur imam. Sopo jenenge Esti? Nggih. Pundi tiyang lha niku? Nggih, ngertas. Maka nyuwun sewu, dari dulu saya sering mengatakan orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Aku gitu nih, begitu banyak orang yang salah pergaulan aku datang selesai. Mau ngerti diri toh pas aku hari makan ini di video call harus apa? Mau Hercules. Hercules. Uangnya tasnya teng Bangka. Dulu ketemu Hercules, dia mengatakan apa sama saya? Abah, sudah 50 tahun hidup saya penuh dengan kemaksiatan di dunia preman. Saya ketemu Abah Miftah, saatnya saya mengabdikan diri saya untuk umat dan pengajian. Ini preman. Tapi kalau orang sudah dicuci otaknya dengan pengajian yang salah, ya nyuwun sewu nih, kabeh wong disalah-salahke. Ono artis nembe belajar agama. Dia mengatakan apa? Itu orang yang masang nama Muhammad dan Allah di masjid sejajar, itu kafir haram. Jadi dia mempermasalahkan lawan terusan Allah karo Muhammad jejer. Karena dia mengatakan apa? Berarti posisi Allah sama Muhammad itu seimbang. Kuyo goblok. Sing paling gampang ono Pak Jokowi, ono Kiai Ma'ruf, jejer. Apakah kemudian sama posisinya? Tidak. Satu presiden, satu wakil presiden. Kenapa terjadi otak seperti itu? Karena salah milih pengajian. Lah, anak-anak sekolah seperti di BGRI dan SMK, SMA itu sangat rawan. Makanya apa? Yang paling berpengaruh adalah di medsos. Orang bergurunya melalui medsos. Apalagi hari ini, mohon maaf, pengaruh TikTok begitu luar biasa. Begitu dahsyatnya TikTok itu. Sehingga apa? Banyak orang yang otaknya menjadi salah gara-gara TikTok. Ami TikTok. Ini gue loh, ini gue mau apa? Aku ya paham. Lagi gue gak paham. TikTok-TikTok saat ini sih ngerotok. Bisa ngapi malah orangnya yang seneng. Sih. Okay. Aku kira posting pengajian tenanan, tausiah nasihat. Kuwi ra ono sing delok. Tapi lah bosok-bosokan kuwi didelok. Lah kene. Maka pesan saya satu, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Masih ada kejadian, seorang perempuan pakai jilbab, susunya dibuka malah direkam ngene iki. Hai, ini guys susuku, guys. Kelingan ra aku. Jinan ngali. Aku yo ndelok. Lah kok ra ngene. Lah piye FYP jenggo? Tasi wonten linge, Pak. Oh, nyapa teko link banget. Aku ki mau delok kuwi mergo dikirimi karo Bernardi ra kan. Wah. Sampeyan yo ora ngomongi ya. Piye to, Didi? Kok gething aku. Mila sesuk meneh Pak Bernardi lah ono link ngoten niku. Mbok kula dikirimi sing saset Mas eh. Info-info. Wis tuwa yo dikurangi dan kena kalahne. Berbasis SMK PGRI, berbasis pondok pesantren, insya Allah jauh dari radikalisme. Amin. Siap, siap. Insya Allah jauh dari radikalisme, tapi mik ini dekat dengan kuman, tak usah gue ya. Enggak. Panggah kene kok Pak Benadi. Panggah kula metu nguyul, Mbak. Lha boleh. Buburi kula ni mboten sing kerungu. Lah apa? Kula mentut. Ngetet. Ngetet. Datang iki. Datang. Repot wis tuwek gak masuk angin. Mas, ndek sing kerungu. Kelepmu jebol lho, Ded. Yo, siir kebangsaan. Kayak biasane kayak. Kami cinta jadi bangsa Indonesia. Isa ora malah menunggu ae. Sesek Pak, sesek. Udah tutup wae. Nanti. Apa emosi? Pun. Pun kula atasane, kula atasane. Ajar, Dir. Lah, ajar. Nanti wae. Ngomong aja lo. Ayo. Sesek. SMK Nasional Showcase. Sabar, Pak. Matamu aku maca kae lo, Cuk. Satu-satunya di Indonesia SMK Nasional Showcase. Ngerti kula showcase iki lho. Arepe karaoke delok Mbak LSI ke showcase sana. Oh beda ya. Sana. Niko kukis. Oh oke. Oke sih Pak. Binaan Astra Group. Juara satu lho, Pak. Iki Astra. Iki ana anu nasional. Iki ana anu ne, ana slogane iki lho. Napa Astra to? Janda semakin di depan. Kayak Astra Group. Ben, timbangan ini suka rumah musik. Rumah musik ini ya. Apa yang paling gimana? Kami cinta bangsa Indonesia. Pokoknya dengan Mbak Sopora. Sudah berapa? Aku senang nih apa gini suhu. Ini apa? Tiga ini tak lucu. Tiga ini tak lucu. Tiga ini tak lucu. Tiga berarti jen si kurang ajar gitu ya Pak, mosok kene guyu buat ngentot ngantar kerumuh gitu dengan kue saya guri menang kami cinta jadi bangsa Indonesia. Selalu ini merenges. HP ini diunggah ini senternya diurut ke apa ini? Flashnya dinyalakan flash ini flashnya diurut ke musiknya tipis aja tipis musiknya tipis-tipis aja kor semuanya diangkat lampunya tolong dimatikan di sana coba pulang koordinator pak ayo coba oke urapnya HPmu lampu gae lu cok nah lampunya dipatah ini lampunya dipatah ini hei sini guri gae woi pertimbangannya apa ya saya ngesuk perlu ngaku ayo saya ngarep hei ayo saya betul lagi lo iki saya betul melok aku lampu dur Naso dipateni gedung dipindah. Gedungnya pakai ini kono. Oh, gedungnya ini kono. Mas, lampu dipateni. Goyang ke kanan dan ke kiri. Burung. Angel men tok kadang-kadang ane. Engko se. Pun, Mbak. Semuanya diangkat. Sampun, Mbak. Alhamdulillah. Kono ngendi kono? Gila, Mbak. Nanti semuanya digoyang ke ngulon dulu ya. Bah, musiknya tipis-tipis aja. Oh, so ngulon. Ya apa kali bahasa kita ngulon dulu. Yo. Sholli wa sallim da iman ala mada. Sholli wa sallim da iman ala mada. Napa, Pak? Meriahe kaya ngene kok murah. Murahe tinjang cil, mboten napa-napa, Mas. Niate ibadah ke leres. Muga-muga kok SMK PGR jadi wong top kabeh. Amin. Minimal sudah jadi wong top ya kalingan. Aku mbiyen tau ngundang ledek munyuk. Bapak Ibu rahimakumullah. Kula wangsuli, wong tua kewajibane nyekolahke anak, guru kewajibane mulang, anak kewajibane belajar. Sesuk anakmu dadi apa kuwi ora tanggung jawabe wong tuwa, ora tanggung jawabe guru, ora tanggung jawabe murid, tapi urusane Gusti Allah. Gusti Allah kula pasrah kalih panjenengan, anak kula mangdadekke napa mawon sing penting manfaat. Amin Allahumma. Amin. Aku kudu pindah nggon, percil karo kodhat ning kene sampai subuh insyaallah. Amin. Aman, Bang. Aman. Bapak Ibu mengatakan ngapunten kula kedhateng Magetan, Pak Kepala Sekolah, Bapak Benardi, matur nuwun, mugi-mugi manfaat. Niki ta. Oh iya lupa saya, ada yang mau mualaf. Oh iya. Mualaf sama oh, matur. Sini-sini yang mau mualaf sini. Monggo alhamdulillah. Rene. Kula niku alhamdulillah senajan kula wong goblok orang alim tapi sak wayah-wayah enten sing badhe mualaf kalih kula. Gua beri, sing badhe mualaf cepetan. Sing satset Mas. Sing satset Mas, sekedap. Kula suwun Pak Kepala Sekolah kali Pak Benadi jadi saksi nggih, mengke teng apa namanya? Mungkin di berkas yang harus dicetak. Gua beri. Pokoke langsung beri, Mas. Sekedap, Pak. Apa? Kesih melampah. Oh, roke melotor. Mboten, kesih melampah. Niko. Sampun dugi dungus. Iya. Aduh. Sok kan yo lawan toh jane wong atuh kabeh iki wong ponoro kotok iki komplit kok rumang saku oleh niku lah lah niku lah lah oh apa nek toilet ta kamu lah wong enak ini kula pengen toilet iki kok pun sepo oh iki oh iki monggo oh enggak tergege monggo beriki nggih beriki Alhamdulillah. Ya, monggo Bapak pergi. Berapa orang? Satu orang. Tadi macam nyuwun mikir lagi tadi Bapak. Bapak. Bapak sopan. Bapak sopan. Loh, tapi ini saukur loh. Lah, Bapak Ibu pindah saukur loh. Nih loh. Kita gini bodoh kita. Bapak namanya sih. Pakai mic Pak. Wasino. Ya. Dalamnya putih. Budi? Enggak budi, lagi. Nah, ayo ngumpet permen kalau Pak. Pak Wasino saking ngumpet. Yuswani pinter. Pitung dosa sekawan. Saat ini agamanya nopo. Kristen. Oh Kristen. Kok ngersake mlebet Islam wonten napa? Anu Pak. Kula niku pun mboten aktif dhateng gereja. Nggih, pun pinten taun? Wiwit taun paling paling 2008. Lajeng selama itu mencari jati diri. Nggih. Terus kemudian memutuskan untuk masuk Islam kenapa? Napa alasan? Dan mriku kan lebih gereja, nggih. Terus boten saged dhateng gereja. Oh, terus pengen mlebet Islam. Nggih. Kenal Gus Miftah saking pundi? YouTube. Saking YouTube. Oh, YouTube. Nggih, kan kula niki wali YouTube. Nggih. Pertama kali mirsani YouTube Gus Miftah kapan? Meh saben minggu. Oh, meh saben minggu lho. Berarti gantine gereja malah nonton Gus Miftah berarti. Tapi ini mlebet Islam beneran sing meksa nggih. Beneran. Enggak ada paksaan sama sekali. Beneran. Ikhlas. Ikhlas. Nggih. Mboten kenal Gus Miftah sadurunge nggih. Nggih. Supaya orang-orang kemudian tidak sudon. Soalnya wingi Leono Songko Kalimantan Barat datang ke pondok minta diislamkan. Saya nggak kenal sebelumnya, dan adiknya ada yang protes. Katanya saya memaksa. Padahal tidak ada satu orang pun yang sadar melalui Gus Miftah dipaksa. Pak Wasino nggak ada yang maksa, gitu. Belum kenal Gus Miftah saat ini, gitu. Matur nuwun monggo diterok, Bapak Ibu sedaya nyekseni. Menika hidayah. Pak Wasino datang ke SMK ini ketemu Gus Miftah untuk menjemput hidayah. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong Pak Wasino diterokke. Ashadu. Ashadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Yang dengan sebenar-benarnya. Bahwa tidak ada Tuhan. Bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kecuali Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya. Bahwa Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Utusan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma nawwir qulubahu binuril iman. Allahumma nawwir qulubahu binuril Qur'an. Allahumma nawwir qulubahu binuri sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubahu binuri hidayatika kama nawwartal ardha binuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Wasino, alhamdulillah subhanallah walhamdulillah dengan sah dadi wong Islam. Kula namung ndongake muga-muga panjenengan saged istiqomah. Mugi-mugi sak wanci-wanci kabuntut ganti husnul khotimah. Selama 75 tahun kemarin dosa jenengan kabeh di ngapura kali Gusti Allah. Hari ini Pak Wasino seperti bayi yang baru lahir kembali. Insya Allah suci. Dongake kula, dongake Pak SMK PGRI, dongake sing rawuh dalu menika. Muga-muga kula panjenengan kuwabeh bersama di dunia bertetangga di surga. Amin Allahumma. Mantap nggih. Nah, mungkin dokumennya diurus kali SMK PGRI untuk ngurus ke KUA. Ati kula seneng jenengan kula wene duit dan metu basarung nggih. Sejuta nggih tuku sarung cukup nggih sejuta. Kepala sepele lah kula Gus matamu. Oh nabai. Nabai. Oh, Gus Miftah sejuta, Pak Benadi mau telung atas. Matur nuwun Pak Benadi. Segera-segera Pak. Anu Pak, ngambil gasal atas Pak. Almen ayo malah utak. Selamat ge. Pak sekolah, tolong dikasih Quran ya. Siap. Nanti jadikan Quran. Ge. Sambun, sambun ge. Mungkin dokumennya disiapkan ge. Pak Masino, matur nuwun. Matur nuwun. Rasa ngatur-ngatur iki. Ora nyangoni cerewet. Pak Wasino, Pak. Pak Wasino, nyapa meneh? Monggo. Eh lah yo wis kok ngerti monggo. Kula ngapunten mengko dipun ajengaken maka para sekolah Pak Benadi ngatur nuwun kula kita teng magetan hadan Allah wa iyakum ajmain wala kumingkum asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadanya A coba Kak. Pun apa? Nggih, kula tak nembang. Kangen suarane, Pak Bundet. Halo. Abah kesane kesana. Iya mas. Kamu tahu nggak kalau SMK PGRI Ponorogo 2 Ponorogo itu luar biasa. Luar biasa mas. Aku mau wis ngobrol-ngobrol karo apa ki jenenge guru-guru. Luar biasa gurunya cantik-cantik kamu tahu enggak? Iya. Ada itu Bu siapa tadi? Cantik banget kok. Siapa? Siapa? Ijlik. Wedok jenenge Ijlik. Wedlik. Bu Esti. Ada Bu Esti, ada juga Bu Anu dan ini pengumuman ditujukan untuk umum, ditujukan untuk keumuman yang ada di umum pada umum malam umum. Niki apa itu namanya telah ditemukan dompet atas nama Levis dompet goblok atas nama Mas Imam Syafi'i. Alamat ada di Dusun Taman Nasri. Iya bener ya. Desa Karanggebang, Kecamatan Jedes. Mas Imam. Masih ada di sini. Mohon maaf, ini merasa kehilangan. Siapa mas? Tenan Bora. Jangan percaya. Jangan percaya begitu saja. KTP mana? KTP cocok ya? Tahun sendiri sama siapa? Nama? Lengkap? Coba? Imam Syafi'i. Apa nih Imam Hambali? Mas, saya tak tahu sih. Gula sampai pas ya. Sampean pacaran? Wes puning atau? Sabun. Dia pacaran pertama tahun binten. Ayo. Pacaran pertama tahun binten. Nah, dapat butuh jawab jujur. Ayo, jujur. 2000 berapa ya? Lupa saya. Lupa. Ya, sekali. Ponorogo. Tanggal lahir pinter. Tanggal lahir? 20 bulan 288. Cocok ora? Ora. Lah kok ora? Iya, Bro. Siap. Anda mendapatkan sepeda motor. Oke. Mas Imam. Sudah pernah ke Dung Bandeng? Pengajian le. Sosialisasi. Yo sosialisasi, yo sosialisasi, tapi jangan direbuk di sini. Ya boleh. Kok ini cedek. Lagi ora lek rempok malah tak kok jarak. Aku tekok apa ngerti dhewe bisa ke situ karo Guse sosok lah diceluk Guse. Le, ayo ning klub malam kita berangkat. Le, ayo ning lokalisasi kita berangkat. Iki lho. Ini yang dinamakan apa? Bener. Wong sok-sok ning Dunganteng iki bener. Kakak iso, Pak. Ora kena disalahne. Ha. Ono terkenal kabeh lokalisasi wong elek kabeh. Apa kabeh apik? Aneh elek. Kok kabeh elek? Lah iya. Elek kabeh elek. Mesti ana sing apik. Ana sing apik. Wong sakmene ilbapan songkokan. Apa kabeh iki apik? Iya. Aja pilah-pilahne. Ini awakmu ngono, ngejak aku. Bangga. Ini lho. Ini ide ngejak Pak Arif, Pak. Ora usah. Nadanya C coba aja. C. Hibur lagi para jamaah yang malam hari ini luar biasa. Tumplek blek. Ponorogo luar biasa, Mas. Pokoke jame kan wis meh-meper. Iya, meh-meper. Anak Betawi. kene ya Mas. Perwakilan dari Jawa Timur. Iya. Kita Jawa Timur nomor 1 nasional. Oh luar biasa. Tenang, insyaallah somben anakku nek gede tak sekolahno SMK Pegeri 2 Ponorogo. Omahmu lho ndi? Tuban. Tuban. Aku somben anakku takon jebuk jurusan mesin. Lho. Mesin jahit. Enak ora? Ya ora enak, Mas. Ora ayo ora. Alah, kurang. Liyane, kurang kok Pak. Wah, kok tukang drum iki sih. Sabar. Sabar. Innallaha ma'a sabirin. Wong sabar kasih pangeran Gusti Allah. Ora ayo ora. Pisan kok pindho. Sapa, Pak? Pisan kok pindho. Eh, pisan kok pindho. Pisan sik. Ora ayo ora. Pinter lho jane. Sing kok. Pisan pindho, pindho. Ora ayo ora. Pintere. Masuk. Masuk. Nyapot, nyapot, nyapot. Coba jatuh. Ajak petelu, petelu, ora ayo ora. Masyaallah, jajal pe pitu, pitu, pitu. Iso, iso kurang. Iso kok. Iso kok. Iso. Ayo jajal pe pitu, pitu. Ora ayo ora. Iki berarti ora biyen ora sekolah ning SMA Pegiri 2 iki. Sekolah ndi? Ayak liru ngitunge. Liru ngitung. Ayo ditung tenan. Ayo. 8. 8. 8 ya. Dipikir tenanan. Ayo. Luput cara selunas luput iki. Ayo. Ora ayo ora. Iki lho. Awake dhewe yo ning kene. Aku ning kene ngedum kaos. Lah. Tanda tali kasih kepada warga masyarakat Ponorogo. Wow. Ini gratis untuk Anda. Eh, ora oleh ngadeg, ora oleh ngadeg. Ini gratis untuk Anda. Kalau emang pengen gratis lagi, ada di mobil sebelah sana. Tapi yang gratis plastiknya, ya. Ora sak kaos ya, Mas. Ora ayo ora. Melaku melaku ning tunjukkan kosong gede ayo rame rame bebarengan sebelum aku tahu apa artinya cinta padanya aku rindu. Eki luar biasa Pak Det. Yes, wis kaos wis rampung kabeh awake dhewe wis ning kene wis rampung. Satu lagi apa udah selesai? Salah bungkas napa pun mantun. Jenengan mangke kula tambah setengah jam kiat nggih? Tambah setengah jam kiat? Sak jam kuat? Rong jam kuat? Aku sing ora kuat. Ayo ngekel sih. Apa kecil lesu sabar sabar ta wong ngale alam sing ngene ngale wong ngono kuat-kuat tok yo malah sekolah kon nambah mugi kula kasih Mbah sak cukupe wong jenenge awake dhewe kesuwen yo ngenteni apa keluwihen yo nambah yo apa sing penting diparingi sehat kabeh amin diparingi rezeki sing barokah Allahumma amin sing penting rukun murid bapak-bapak ibu-ibu wis ora usah bingung-bingung yen duwe anak di sekolahne ning kene wae. Sing wis genah metune dadi apa genah tur agamane ya kecekel. Ya pemuda-pemuda yang ada di sini juga se-Indonesia jangan sampai ikut-ikutan radikal intoleransi. Iya, dan jangan sampai lupa teman-teman sekolah aja nganti sampean bertumindak jenenge nyedhi sing jenenge miras. Terus nyedeki sing narkoba, paham? Itu harus kita jauhi. Paham enggak Pak? Ya, ya. Mas Hengki pesan untuk para murid dari SMK Negeri 2 Ponorogo, SMK Pegeri 2 Ponorogo. Belajarlah yang giat, raihlah cita-citamu. Kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ngantuk. Dan ini mah. Yes, yes. Barang lo. Keripik, gendang, godong, telo. Sisi endang, watone roto. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang, bolehlah kita. Kita tanggam lagi. Amin, amin, amin. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.